Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqih Asmaul Husna karya besar Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Kita sudah sampai ke pembahasan ke nama Allah yang pertama, Allah. Salah satu Asma'ul Husna Allah. Telah disinggung pada pertemuan yang terakhir, ada tiga nama inti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga Asma'ul Husna yang semua asma Allah al-husna yang lain itu kembali kepada tiga nama tersebut. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Semuanya kembali kepada tiga nama tersebut. Yang pertama kita mulai dalam penjelasan nama-nama Allah SWT, pada pertemuan telah dibahas kaedah-kaedahnya. Sekarang kita masuk ke satu persatu daripada nama-nama Allah SWT yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun yang bersumber daripada hadis Rasulullah SAW. Karena nama Allah SWT tidak diketahui kecuali dari dua narasumber tersebut, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Allah SWT. Disebutkan oleh banyak daripada ulama bahwasanya nama Allah, Allah, Labdul Jalalah, Allah, Allah, itu adalah Ismullah Al-Azam, nama Allah SWT yang paling agung dan paling mulia. Yang sebenarnya dua yang tadi, Ar-Rabb dan Rahman, juga kembali kepada Allah SWT, kembali kepada Labdul Jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah SWT. Ya, semua nama Allah SWT, baik yang 99 maupun yang lain, ya, yang 99 maupun yang lain, ya. Apa maksudnya 99 maupun yang lain? Apa maksudnya? Berarti nama Allah lebih daripada 99. Berapa? Hah? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa asma Allah Subhanahu wa taala. Adapun 99 itu nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala yang apabila dihafal dan diamalkan kandungan-kandungannya maka mendapat pahala. Hadis tersebut tidak menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala cuma 99. Karena ada keterangan-keterangan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada 99. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan bahkan banyak daripada ulama merinci satu persatu nama Allah itu lebih daripada 100. Ini ya, baik daripada Al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hadis yang tadi kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu yang menyebutkan satu persatu 99 itu secara runtut hadisnya kurang kuat alias dhaif menurut disiplin ilmu hadis. Beliau berkata habibullah taala, famin khasaisi hadal isim annaul asl li jami asmal husna. Keutamaan nama Allah SWT Allah, ya. Keutamaan asma'ul husna Allah itu yang pertama, dia sebagai asal pokok bagi semua asma'ul husna yang lainnya, ya. Allah yang dia itu adalah al-ma'bud, asal maknanya adalah zat yang diibadahi, zat yang disembah. Asal bahasa makna daripada Allah itu adalah zat yang disembah dan zat yang diibadahi, bukan zat yang mencipta. Kalau zat yang mencipta itu namanya khaliq, ya, itu namanya khaliq, ya, tapi Allah itu zat yang disembah, zat yang diibadahi. Wasairul asma mudhafatun ilaihi wa yusafu biha. Semua nama-nama Allah SWT yang lain, asma'ul husna yang lain itu disandarkan kepadanya. Disandarkan kepada nama Allah SWT Allah. Dan semua nama-nama Allah yang lain disifati. Ya. Disifati dengannya. Artinya Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Bukan yang Maha Pengasih Allah. Ya, Allah SWT Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pencipta, bukan Sang Pencipta Allah, bukan. Ya, jadi semua asma yang lain, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bal, Al-Ghafur, Al-Qawi, Al-Hayy, Al-Alim, semuanya itu sifat-sifat mensifati Allah. Allah Al-Khaliq, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur dan seterusnya. Allah itu namanya, sifatnya Al-Qawi, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih dan seterusnya, ya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, nama-nama Allah yang baik yang lainnya yang mulia, maka fad'uhu biha, berdoalah dengannya, berdoalah, mintalah kepada Allah dengannya, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala dengannya, ya. Ini walillah, bagi Allah, ya. Bagi Allah nama-nama al-husna. Allah juga berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah yang tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Baginya nama-nama Allah, nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr 20-24, Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Lihat ini yang lebih jelas lagi. Dia Allah yang tiada zat yang berhak disembah kecuali Dia. Alimul ghaib, yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Wasyahada, yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang tampak, yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Huwar Rahmanur Rahim, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat di awal, Allahnya di awal. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tiada berhak disembah kecuali Dia. Yang apa? Al-Malikul Quds, Al-Malik, Al-Malik, yang Dia adalah raja, diraja. Ya, kalau Al-Malik itu yang memiliki atau yang menguasai. Tapi kalau Al-Malik pendek, tidak panjang Ma, tapi pendek Al-Malik, itu yang raja di raja di dunia maupun di akhirat. Yang Al-Quddus, yang maha suci. Assalam, ya, hampir sama dengan Al-Quddus. Ya. Yang maha suci, yang maha terlindung daripada aib, ya, yang penuh dengan keselamatan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, hampir sama juga. Artinya yang memberikan rasa aman, yang memelihara. Al-Mu'min yang memberikan rasa aman, Al-Muhaimin yang mengatur dan memelihara, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha berkuasa, Al-Mutakabbir yang kalau secara bahasa yang sombong. Tapi di sini yang dimaksud yang memiliki segenap keagungan, Al-Mutakabbir, yang maha agung, maha sempurna keagungannya. Subhanallahi amma yusyrikun. Al-Mutakabbir itu sifat Allah SWT, dan Allah benci dari kalangan hambanya yang memiliki sifat seperti itu, merasa memiliki kebesaran, merasa memiliki keagungan. Allah sangat benci. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalatun min kibir." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil daripada biji zarrah, daripada keangkuhan ataupun kesombongan, ataupun merasa besar, ataupun merasa agung, merasa lebih daripada yang lainnya. Itu sifat Allah SWT. Sifat Allah SWT Allah tidak terima sifatnya digugat oleh pihak lain. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Huwallah, dan dia Allah SWT. Baru Al-Khaliq, yang maha mencipta. Al-Bari, ya, hampir sama dia, ya, tapi Al-Bari itu yang mencipta, lebih spesifik, yang tidak ada pendahulunya, ya. Karena kalau orang yang menciptakan kursi itu ada pendahulunya, orang sebelumnya yang menciptakan kursi, ya. Al-Musawwir, ya, hampir sama juga. Laul Asmaul Husna, bagi Allah SWT nama-nama Allah SWT yang baik, yang maha mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Mensucikan Allah SWT zat yang ada di langit dan di bumi, dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa yuqal Ar-Rahmanur Rahim Al-Khaliqur Raziq Ar-Razzaq Al-Aziz Al-Hakim min asma'illah. Makanya dikatakan oleh karena itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Mencipta, Ar-Razzaq yang Maha Memberikan Rezeki, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim Maha Bijaksana, itu adalah nama-namanya Allah. Ya. Jangan dikatakan Allah itu namanya dari Ar-Rahman. Paham? Allah salah satu nama daripada Ar-Rahim. Salah, tapi Ar-Rahim salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Keutamaan-keutamaan yang lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.